Nyanyi dong. Harusnya tak begini. Lebih semangat lagi. Di antara kau dan aku, sama-sama bertahan hanya karena satu. Apa? Mudah-mudahan di sini gak ada yang egois. Amin. Spesial buat semuanya yang masih semangat. Buat para Raja Sawer yang sudah ngasih atensi, kasih banyak. SNC ANC yang semangat ya. Sering kita sembunyi tidak egoisnya.